Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي قال رحمه الله بركات الشارح يمن شرح كتاب العقيدة الطحاوية وهو ابن عبد العز الحنفي رحمه الله setelah mengucapkan dengan kalimat yang kemarin kita baca, yakni ucapan beliau rahimahullah, "Fala an yalqa al-'abd rabbahu bi kulli dhanbin ma qala al-ishrak billahi khayrun aw khayran lahu min an yalqahu bi hadhihi al-hal." Ucapan terakhir beliau adalah ucapan para ulama yang lain, sama ucapan-ucapan para ulama semakna dengan ini, sebagaimana di antaranya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kalau bertemu Allah Subhanahu wa taala seorang hamba dengan segala macam dosa kecuali syirik, lebih baik daripada dia datang dengan pemikiran yang telah kita bahas kemarin. Apa itu pemikiran apa? Lebih mementingkan akal di atas Quran wa Sunnah, dan mengukur kebenaran ayat dan hadis dengan akalnya. Kalau bertentangan akal, ditolak. Kalau sesuai dengan akal, diterima. Ini pemikiran sesat. Sungguh seseorang bertemu Allah dengan segala dosa selain syirik, itu lebih ringan jika dibandingkan dia menghadap Allah dengan pemikiran aqliyah, dengan pemikiran rasionalisme. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata ucapan Imam Syafi'i juga sama. Rahimahullah, beliau menyatakan, sungguh aku bertemu Allah dengan segala macam dosa lebih aku sukai daripada aku bertemu Allah biha haula'il ahwa, atau dengan hawa nafsu, hawa nafsu. Apa maknanya? Aliran-aliran hawa nafsu. Ya, ini lebih ringan dosa-dosa tadi kalau dibandingkan dengan kesesatan secara pemikiran. Ya, ini pemikiran sesat. Setelah itu beliau berkata rahimahullah, "Bal idza balaghahu al-hadits as-sahih, ya'uddu nafsahu ka'annahu sami'ahu min Rasulillah." Bahkan seseorang kalau mendengar satu hadis yang sahih, maka seakan-akan dia mendengar ucapan Rasulullah SAW secara langsung. Seakan-akan dia mendengarkan ucapan Rasulullah SAW secara langsung. Fahal yasughu an yu'akhir qabuluhu wal 'amal bihi? Apakah pantas baginya untuk menunda penerimaan? Tidak mau menerima, menolak, atau wal 'amal bihi, menunda pengamalannya, hatta yu'riduhu 'ala ra'yi fulan, hingga dicocokkan dengan pendapatnya si fulan, wa kalamahu wa madhhabahu, dan ucapannya dan madhhabnya. Lihat ucapan Ibn Abdul Aziz Hanafi rahimahullah. Kata beliau, kalau seorang mendengarkan hadis yang sahih, maka seakan-akan dia mendengarkan ucapan Rasulullah. Maka apakah pantas bagi dia untuk berkata, sebentar, saya ukur dulu dengan akal saya. Atau sebentar, saya cocokkan dulu dengan mazhabnya si fulan. Atau ucapan si fulan. Sebentar, cocok enggak dengan ucapan mazhab kami? Apakah pantas dia berkata seperti itu ketika mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Naam la yasuk. Tidak pantas. Bahkan kalau dia berani berkata begitu di hadapan Rasulullah dan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, akan dipenggal lehernya. Rasulullah berbicara, "Oh, sebentar. Ucapanmu wahai Rasul enggak masuk akal." Kira-kira bagaimana reaksi Umar bin Khattab? Ketika ada seorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, i'dil, berbuat adillah engkau. Sungguh engkau tidak berbuat adil." Itu sudah para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, da'ani aqtuluh. Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh dia. Ya Rasulullah, biar aku penggal leher orang ini." Berani menyatakan Rasulullah SAW tidak adil. Apalagi kalau dia lancang menyatakan ucapanmu, wahai Rasul. Mushmakul. Tidak masuk akal. Kurang ajar sekali. Siapa yang mendengar hadis sahih, maka seakan-akan dia mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Kalau dia mendengarkan ucapan Rasulullah langsung, apakah pantas dia menentangnya dengan tapi menurut akalku, tapi menurut madhabku, atau tapi ra'yu si fulan? La yasuk an yu'akhir qabulahu wal amal bihi hatta yu'riduhu ala kalam fulan au kalami au madhabu. Bal kana al fardul mubadarah ila imtithalih. Bahkan yang wajib bagi siapa yang mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang wajib adalah imtithaluh, mempraktekannya langsung, menerima dan mengamalkan. Min ghairi iltifatin ila siwahu, tanpa menengok kepada pendapat lain, tanpa menengok pada ucapan siapapun. Wala yastashkil qawluhu limukhalafatihi lirai fulan. Dan tidak ada iskal, enggak ada kesulitan, enggak ada kebingungan kalau ucapan Rasulullah SAW bertentangan dengan ucapan si fulan dan si fulan. Iya kan? Kalau iskal, iskal itu kamu mengatakan, ini ucapan agak aneh, sulit dipaham. Kenapa? Karena bertentangan dengan ucapan si fulan dan si fulan. Kebalik. Terbalik, wallahi. Terbalik. Mestinya ucapan si fulan yang kamu bingung, ini ucapan kok aneh. Kenapa? Bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya kan gitu? Semestinya ucapan yang lain selain Nabi, kalau bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru itu namanya muskil. Sulit diterima, sulit dipaham, sulit kita untuk menerimanya karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Tetapi kalau ucapan Rasulullah SAW kemudian bertentangan dengan akalnya si fulan, bertentangan dengan pemikiran si fulan atau pendapatnya si fulan dan si fulan, apakah kemudian kita menyatakan hadis ini sulit diterima? Aneh. Karena tidak sama dengan ucapan dari guru saya. Enggak sama dengan ucapan dari si fulan dan si fulan. Keliru. Ini terbalik. Qala bal yaskil al-ara li qawlihi, bahkan mestinya yang istishkal, yang menjadi sulit untuk diterima, jadi bingung untuk dipaham, adalah al-ara, pendapat-pendapat manusia, ketika bertentangan dengan qawlihi, ketika bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak manusia-manusia terbalik hari ini. Disampaikan qala Rasulullah, disampaikan hadis sahih akhrajahul Bukhari wa Muslim, bahkan disampaikan hadis muttafaqun alaih, dan juga diriwayatkan dalam as-sunan, dan diriwayatkan dalam keadaan mutawatir, ditolak hanya dengan kalimat, tapi ini gak sulit dipahami. Kenapa? Gak masuk akal. Artinya gak cocok dengan akal saya, kan gitu. Astagfirullahaladzim. Ini manusia-manusia terbalik. Harusnya kamu menyatakan, akal saya ini bodoh. Akal saya ini dalam keadaan lemah. Begitu. Hadis ini yang benar. Kalau kamu lihat dinding ini putih, kemudian ada hadis yang menyatakan dinding ini hitam, kamu harus katakan, mata saya yang salah. Ini hitam. Mata saya yang keliru. Mungkin apa enggak? Mungkin mata salah. Mungkin. Tipuan-tipuan mata banyak dibahas. Kalau muslim yang saya hormati, Kalau kamu melihat dengan matamu ini bulat, tetapi ayat menyatakan ini datar, ayat yang benar, mata saya yang salah. Tidak mampu melihat dataran yang begitu luasnya, sehingga menggelembung menjadi cekung seperti cekungnya mata, sesuai dengan kemampuan mata. Masa Qur'annya yang mau disalahkan? Kana bin na'azakullahu muslimin yang saya hormati. Kalau kamu tidak menyatakan datar, maka tidak ada yang datar di dunia ini seluruhnya. Kenapa? Karena setiap kamu bilang datar, ukurannya apa? Permukaan bumi, yaitu air. Alat ukurnya juga dengan air. Nah terus, itu yang datar. Kalau kamu mengatakan tidak datar, maka semua berarti tidak ada yang datar. Oh ini enggak datar ini. Ini cekung. Atau seperti busur begitu, sesuai dengan cekungnya bumi. Hah. Kan gitu harus jawabnya. Semua orang yang sehat mengatakan datar kok. Datar. Qanu bin azam wa muslimin sarmati. Qaum muslimin, ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka yang namanya qaulullah wa qaulur rasul pasti benar. Dan pasti cocok dengan akal kalau akal itu sehat. Wa la yu'arid nassuhu biqiyas. Dan jangan sekali-kali menentang ucapan Rasul dengan kias-kias. Kias-kias akli tentunya. Kias-kias akli itu yang sering saya contohkan. Bukankah, berarti. Kalau begini, berarti begitu. Itu kias-kias akal. Bal nahdir al-aqisah wa natalaqqa nususahu. Bahkan kita gugurkan kias-kias akal tadi. Kita tinggalkan kias-kias akal. Kita terima nas-nas Al-Quran. Kita terima nas-nas Al-Quran. Bukankah kalau kita mau menemui presiden atau pembesar, bukankah kita perlu perantara-perantara? Perlu orang-orang dekatnya. Perlu kita cari orang yang paling dekat dengan dia menjadi wasilah. Demikian pula kepada Allah, kita perlu perantara orang-orang terdekatnya, dan ini orang terdekat, orang soleh yang dikubur ini, itu kias-kias batil. Menyamakan Allah dengan makhluk, menyamakan makhluk dengan Allah, dan mengukur Allah dengan ukuran-ukuran makhluk. Makhluk tidak arhamar rahimin, sehingga susah kamu minta, kecuali harus pakai perantara-perantara. Makhluk tidak sami'un alim, tidak maha mendengar, maha melihat. Sehingga perlu disampaikan oleh perantara-perantara. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai, wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan makhluk manapun, dan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengabulkan doa, Allah arhamur rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang, maka doalah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah pakai perantara-perantara. Kias-kias tadi, dari mana sumbernya? Bukankah kalau kita menghadap presiden harus pakai perantara? Dari mana itu? Akal. Aqlun nas, uqul. Dari akal-akal manusia. Maka akibatnya dia jadi sesat, jatuh ke dalam kesyirikan karena pakai kias-kias. Bal nahda al-aqisah wa natalaqqa nususahu. Kita tinggalkan kias-kias akal tadi dan kita terima nas-nas Al-Qur'an was sunnah. Kita terima dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya. Wala nuharrifu kalamahu. Jangan kita selewengkan makna-makna ucapannya. An haqiqatihi. Jangan diselewengkan dari makna-maknanya yang merupakan makna hakiki. Jangan diselewengkan pada makna-makna lain. Likhayalin. Hanya karena satu khayalan. Yusammihi ashabuhu ma'kulan. Hanya karena satu khayalan yang dinamakan oleh pengikutnya, penganutnya, dinamakan khayalan tadi al-uqul, akal-akal. Yani yusammunahu aqlan, mereka menamakannya sebagai akal, padahal itu khayal, khayalan pikirannya dia. Kalau begini nanti begitu, kalau begitu nanti begini. Masa? Enggak mungkin. Kalau Allah begini berarti begitu, enggak mungkin. Ini ayat yang memberitakan, ya tapi mustahil. Astagfirullahaladzim. Ini hadis sahih mutawatir, ya tapi kalau gini berarti kan Allah begitu. Astagfirullahaladzim. Itu khayalanmu yang batil. Jangan diselewengkan ke sana. Pahami apa yang ada dalam Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Dan kemudian kita katakan, wallahu ta'ala alam kaifiyahnya. Kayak apanya yang kita tidak tahu. Khana bin na'azakumullah. kita membahas masalah akidah dan lebih khusus lagi masalah asma wa sifat. Ya, ini contohnya paling tepat adalah itu. Kalau kita berbicara tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan tentang Allah. Allah memiliki tangan. Allah melihat dengan pandangan. Allah menggenggam bumi, qabdatuhu yaumil qiyamah. Mau diapakan? Mau kita katakan mustahil, masa Allah punya tangan jari jemari bisa menggenggam, nanti sama dengan makhluk. Ini akal sehat, maka kita harus tolak ayat ini atau kita takwilkan supaya sesuai dengan akal. Kita katakan sebentar. Jangan sembarangan. Yang tadi kamu katakan berarti-berarti, itu bukan dalam Quran. Dalam khayalanmu, dalam kepalamu, itu yang salah. Kalau Allah menggenggam bumi, bukan berarti-berarti, itu khayalanmu. Kita katakan tidak tahu kayak apa menggenggamnya, seperti tak menggenggam. Yang jelas tidak sama dengan makhluk menggenggam sesuatu, tidak sama. Abadan abidin. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Kamu sendiri yang membayangkan, kemudian kamu sendiri yang menolak. Kemudian menamakan khayalannya dengan akal. Kita makhluk-makhluk yang berakal. Maka kita tidak bisa menerima perkara-perkara yang tidak sesuai dengan akal. Itu bukan akal, itu khayalanmu sendiri, bayanganmu sendiri. Kamu membayangkan sesuatu yang salah, kemudian ayat yang ditolak. Ketika Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Mulai akalnya berpikir lagi. Kalau di atas arasnya berarti menempati tempat. Kalau menempati tempat berarti tempatnya lebih luas dari Allah. Berarti. Masa ada yang lebih tinggi dari Allah? Mustahil, enggak mungkin. Berarti ini bukan Allah di atas aras. Kok ayatnya yang ditolak? Akal khayalanmu tadi yang kamu tolak mestinya. Ah, enggak mungkin begitu. Pokoknya ayat benar. Allah di atas arasnya. Tapi kayak apa? Tidak tahu. Seperti apa? Tidak tahu. Pokoknya Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas makhluk-makhluk ini semua ada langit. Di atas langit ada langit yang lebih tinggi. Ada langit sampai langit yang ketujuh. Di atasnya ada arsy. Di atas ada kursi. Dan Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Selesai kan? Tapi kan bukankah berarti sudah itu khayalanmu? Katakan, saya tidak tahu yang gaib. Sehingga apa yang diberitahu oleh Allah, sami'na wa ta'na. Apa yang Allah kasih tahu dalam Al-Quran, bahwa Ar-Rahman alal arsy istawa, bahwa Ar-Rahman Maha Tinggi di atas arsy-Nya, maka kita katakan sami'na wa ta'na, dan kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya, kami percaya, karena ini dari Allah. Lihat. Orang-orang menolak ayat tadi ternyata dengan khayalannya sendiri. Alladhi yusammunahu aqlan, yang mereka namakan akal, padahal itu khayal. Li khayalin yusammihi ashabuhu ma'qulan. Na'am huwa majhul. Iya, itu bukan ma'qul, itu majhul, kebodohan. Wa 'anil sawabi ma'zul, yang jauh dari kebenaran. Khayalan mereka bukan ma'qul, tetapi majhul. Dan khayalan mereka bukan ma'qul tetapi ma'zul, ma'zul 'anil sawab, jauh dari kebenaran. Wala yuqif qabulahu qawluhu ala muwafaqati fulanin duna fulan kainan man kana. Maka jangan kita bergantung untuk menerima hadis Nabi, untuk menerima ucapan Nabi, jangan bergantung dengan kecocokan ucapan fulan atau fulan. Sebentar, saya mau nerima kalau cocok dengan madhabnya Imam Syafi'i. Saya mau nerima kalau cocok dengan madhab Hambali. Saya mau nerima kalau cocok dengan madhabnya Maliki. Loh. Ini yang disampaikan hadisun sahih. Dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih. Kemudian kamu tidak mau menerimanya. Kecuali kalau cocok dengan madhabmu. Aneh. Harusnya dibalik. Madhabmu jangan diterima. Kalau tidak cocok dengan hadis. Madhab apapun kalian. Madhab apapun kita. Syafi'i atau Maliki atau Hambali. Kalau bertentangan dengan hadis yang sahih. Salah satu pendapatnya. Kita tolak. Kalau cocok dengan ucapan Rasulullah SAW, cocok dengan hadis yang sahih, kita terima. Kainan man kan, siapapun itu. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Anas ibn Iyad, qala haddatsana Abu Hazim an Amr ibn Shu'aib. Dari ayahnya, dari kakeknya. Qala laqad jalastu ana wa akhi majlisan. Ma habbu anna li bihi humrun na'am. Sungguh aku pernah hadir aku dan saudaraku dalam satu majlis. Satu majlis yang sungguh aku lebih suka majlis itu daripada aku memiliki unta merah. Berarti majlis yang berharga. Karena majlis yang kata dia, kalaupun ditawari gantinya dengan unta merah, unta yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah, sungguh aku lebih memilih majlis itu. Aqbaltu ana wa akhi. Yaitu aku datang dengan saudaraku. Wa idza mashikhatun min ashabi Rasulullah sallam julusun 'inda babin min abwabi. Maka ternyata di sana ada syekh dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedang duduk-duduk di sisi pintu dari pintu-pintunya. Fakarihna an nufarriq bainahum, maka kami pun enggak suka kalau memisahkan antar mereka yang sedang duduk-duduk dari para sahabat tadi. Fajalasna hajratan, maka kami pun duduk hajratan. Hajrah ini terpisah. Kami duduk terpisah, jauh. Munfaridi, an munfaridain, kena dua. Kenapa khawatir membuyarkan majlis sahabat-sahabat tadi? Kalau duduk pasti sahabat akan silakan-silakan akan memperluas daerahnya dan sebagainya. Karena aku khawatir tidak mau mengganggu mereka dan memecah duduk mereka, maka kami duduk agak jauh. Idzakaru ayatan minal Qur'an. Ternyata mereka sedang menyebut ayat minal Qur'an. Fatamarau fiha, kemudian mereka berdiskusi padanya. Hatta irtafa'at aswatuhum, hingga mereka suaranya keras ya, dalam diskusi itu tentang ayat tadi. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mughdaban qad ihmarra wajhuhu, maka tiba-tiba Rasulullah keluar dalam keadaan marah ya, merah mukanya melihat mereka berdebat sampai suaranya keras ya. Wa yarmihim bitturab, dan melempar mereka dengan pasir. Wa yaqulu mahlan ya qaum bihadza ahlakatil umam min qablikum. Tenang-tenang wahai ummah, tenang-tenang wahai kaum, sesungguhnya binasanya orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu karena dengan model-model yang demikian, berdebat, berbantah-bantah. Bikhtilafihim ala anbiyaihim, yakni mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Wa darabahumul kitab ba'daha bi ba'd, dan membenturkan antara satu ayat dengan ayat lain, membenturkan antara kitab dengan kitab, Al-Qur'an sebagian dengan sebagian yang lain. Innal Qur'an lam yanzil yakdzib ba'dahu ba'dha, sesungguhnya Qur'an ini tidak turun untuk mendustakan sebagian terhadap sebagian yang lain. Bal yusaddiqu ba'dahu ba'dha, bal yusaddiqu ba'dahu ba'dha, bahkan sebagian membenarkan sebagian yang lain. Al-Qur'an ayat-ayatnya yang satu dengan yang lain saling membenarkan, bukan saling mendustakan, bukan saling membantah. Maka kalau kalian berdebat, yang sini pakai Quran, sana pakai Quran, bantah dengan Quran, yang satu membantah dengan Quran lagi, maka ini sungguh bertentangan dengan apa yang diturunkan Al-Quran untuknya. Bahwa Al-Quran ayat dengan ayat yang lain saling membenarkan. Wa ma'araftum minhu fa'amalu bih. Lanjutan ucapan Nabi SAW, apa yang kalian kenali dari Al-Quran, kerjakan. Wa ma jahiltum minhu farduhu ila alimihi, maka apa yang kalian tidak ketahui, kembalikan kepada yang alim. Ila alimihi. Qul inna a'udzubikumullah. Debat bantah-bantahan, membenturkan ayat dengan ayat lain, ini bukan sunnah dan dilarang oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah marah melihat mereka berdebat. Sehingga beliau menyatakan bahwa Quran ini diturunkan untuk membenarkan satu dengan lainnya, bukan untuk dibenturkan satu dengan lainnya. Al-Quran turun tidak saling mendustakan. Ayat-ayat Al-Quran turun dalam keadaan saling membenarkan, saling mencocoki. Maka apa yang kalian ketahui, kerjakan. Apa yang kalian belum ketahui, kembalikan kepada alimnya. Karena bin Azzaqullah, karena itu di zaman Rasulullah SAW, maka kembalikan pada Rasulullah SAW. Rudduhu ilallahi wa rasul. Khana bin Azzaqullah, demikian dikatakan oleh muhaqqiq, hadis ini hasan. Disebutkan dalam musnad. Dan juga disebutkan oleh Ibn Majah dalam sunannya. Wa qad hassanahu syaykhuna fi tahqiq tafsir Ibn Kathir. Dan telah ditahqiq dan dihasankan oleh syekh kami, kata muhaqqiq. Muhaqqiqnya adalah muridnya Syekh Muqbil rahimahullah. Berarti yang dimaksud syekhnya adalah Syekh Muqbil rahimahullahu taala. wa ghafarallahu lahu. Khamidina azakumullah. Berarti di sini Rasulullah SAW marah ketika mereka membenturkan ayat dengan ayat lainnya. Kalau kalian menolak satu ayat, ini mustahil, gak masuk akal. Mungkin maknanya begini. Diselewengkan dan ditafsirkan kepada makna-makna lain yang batil. Pasti ujung-ujungnya akan bertentangan dengan ayat lain. Iya kan? Seperti ayat tadi, Ar-Rahman alal arsistawa. Kalau ditolak, gak mungkin Allah di atas arsnya. Maksudnya Allah menguasai ars. Sedangkan Allah di mana-mana. Nanti bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, subbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Loh, katanya di sini, kok maha tinggi? Kalau tinggi kan di atas. Akan bertentangan dengan sekian puluh, sekian ratus ayat yang mensifati Allah maha tinggi, mensifati Allah di atas, mensifati Allah di atas ars, di atas langit. Aamintum man fis sama? Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit? Siapa yang dimaksud? Allah yang di ketinggiannya, yakni di atas langit. Khonibidina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau yang satu diselewengkan maknanya hanya dengan alasan tidak masuk akal, akan terjadi pertentangan antara ayat dengan ayat yang lainnya. Dan itu darb. Al-Quran ba'duhu ba'da, fa hadha la yajuz. Dan ini yang membuat murka dan marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hatta marrat aynahu, hingga merah mata beliau. Wa la syakka anna Allah qad harrama al-qawla alaihi bighairi 'ilm. Dan tidak ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita untuk berbicara atas namanya tanpa ilmu. Haram hukumnya seseorang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sebagaimana Allah katakan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya hanya saja yang Allah haramkan atau yang Rabbku haramkan adalah fahishah-fahishah, dosa-dosa yang lahir maupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak, dan juga keboliman-keboliman tanpa kebenaran, dan juga engkau berbuat kesyirikan yang tidak ada hujjah baginya sama sekali. Allah enggak pernah turunkan sultan. Dan yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan yang diharamkan yang berikutnya adalah, jangan kalian berbicara atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Sok tahu. Ini mungkin maksudnya Allah begini. Ini maksudnya mungkin bukan tangan. Itu atas nama Allah. Dia berbicara tentang Allah tetapi tanpa ilmu, dengan tebakan-tebakan. Sepertinya maksudnya begitu. Sepertinya maksudnya begini. Kayak-kayak maksudnya begini. Astagfirullah. Kamu berbicara bukan tentang makhluk. Kamu berbicara tentang Allah harus dengan satu kepastian yang tiada keraguan padanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah, yang terbukti sahih benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah berfirman pula dalam ayat lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan kalian berbicara sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Jangan kalian berpendapat dengan satu pendapat yang kalian enggak tahu ilmunya. Fa'alal 'abdi an yaj'al ma ba'athallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu huwal haqq. Maka semestinya bagi seorang hamba, hendaklah menjadikan apa yang Rasulullah bawa, yang Allah utus Rasulnya membawanya, dan apa yang Allah turunkan, maka jadikanlah itu sebagai kebenaran. Jadikanlah apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadisnya, ucapan-ucapannya, jadikanlah itu sebagai hak. Alladhi yajib ittiba', yang wajib kita mengikutinya. Fayastuq bi annahu haqq. Fayusaddiq bi annahu haqqun wa sidqun. Maka kita wajib membenarkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah sebagai hak dan kebenaran. Wa ma siwahu min kalami sa'irin nas yu'ridu 'alayh. Sedangkan ucapan-ucapan lain dari ucapan-ucapan manusia hendaknya dicocokkan dengan Quran dan Sunnah. Fa in wafaqahu fa huwa haqq. Kalau mencocokinya, maka itulah kebenaran. Wa in khalafahu fa huwa batil. Kalau menyelisihinya, maka itu adalah kebatilan. Wa in lam ya'lam hal khalafahu aw wafaqahu, kalau ternyata tidak diketahui apakah ini mencocoki atau tidak mencocoki, yakunu dalikal kalam mujmalan, maka itu berarti ucapan-ucapan yang mujmal. La yu'raf muradu sahibihi, yang tidak diketahui apa yang dimaukan oleh pembicaranya. Au qad 'arafa muraduhu lakin lam ya'rif hal ja'a ar-rasul bitasdiqi aw bitakdhibihi. Atau kita tahu apa yang dimaksud orang tadi, tetapi kita tidak tahu apakah ada hadis yang membenarkannya atau tidak ada. Atau ada hadis yang malah mendustakannya. Wa qad yakunu 'ilmun wala yatakallam, dikatakan yang seperti ini, fa innahu yumsik 'anhu. Yang ketiga ini, hendaklah kita tahan diri kita, jangan kita berbicara. Kalau kita berbicara, berarti berbicara tanpa ilmu. Lihat ya, tiga keadaan. Setelah kita pegang Quran dan Sunnah bahwa itu adalah hak, kita yakini semua yang terkandung dalam Quran dan Sunnah itu yang paling hak, sedangkan ucapan lain dicocokkan dengan Quran dan Sunnah. Tidak cocok, ditolak. Ini kemungkinan pertama. Kalau mencocokinya, diterima. Kalau kita tidak tahu mencocoki atau tidak mencocoki, ansaka anhu, kita diam. Yani tidak berkomentar, atau kita ucapkan wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Khamilina azakullah, kalau jelas mencocoki Quran wa sunnah, maka kita tegas menyatakan bahwa hak. Kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan sunnah, kita tegas menyatakan bahwa batil. Tetapi ini ada berita, katanya begini dan begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Bisa jadi tidak tahu karena kalamnya kalam mujmal. Mujmal itu terlalu global. Tidak dirincikan. Sehingga enggak tahu maksud orang tadi apa. Enggak ngerti. Seperti ketika orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah menyatakan bahwasanya kalau Allah itu memiliki jisim, maka itu mustahil. Sehingga tidak boleh ada satu sifat-sifat yang mengesankan bahwa Allah itu jisim. Kalau punya tangan, ya kaki, itu berarti Allah jisim. Kalau dikatakan punya jisim, mustahil katanya. Baik, berarti menolak sifat-sifat tadi dengan alasan takut jisim. Nah sekarang ahlu sunnah, apa menurut ahlu sunnah? Bahwa Allah ini punya jisim atau tidak punya jisim? Amsaka anhu. Tidak berani kita menjawab iya. Tidak berani pula kita menjawab tidak. Kenapa? Maksudmu apa? Bilang gitu-gitu. Kalau maksud jisim itu artinya tidak punya tangan, kita bantah. Allah menyatakan dirinya, tanganku, tanganku. Dan Allah menyatakan, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau maksudnya itu, saya menolak. Tapi kalau maksudnya jisim itu artinya seperti berhala, patung, atau seperti manusia, kalla wallah, tidak mungkin. Maha suci Allah. Tidak mungkin sama dengan makhluk-makhluk. Berarti bagaimana dijawabnya? Butuh rincian dulu maksudmu apa. Karena kalam mujmal. Kalau ucapannya ucapan mujmal, ucapan global, yang kita tidak tahu maksud si pembicaranya apa, ansaka anhu. Kita tahan lidah kita untuk tidak menyatakan ya atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Saya mau tahu dulu maksudmu apa itu jisim-jisim tadi. Kalau maksud jisim seperti kita ini, ya enggak mungkin. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tetapi kalau maksudnya jisim adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan nanti tetisnya yaumul qiyamah. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi dengan matanya. Ini ayat-ayat yang waridah dalam Quran, yang tersebut dalam Quran, yang wajib kita imani. Mau kalian bilang jisim, ataupun mau kalian bilang apapun, terserah. Tetapi kalau maksudnya sama dengan makhluk, tidak. Tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya, mata Allah tidak sama dengan mata makhluknya, semua apa dari sifat-sifat Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai, wa huwa samiul basir. Qul inna a'udzu billah. Maka yang ketiga, yumsik anhu wa la yatakallam illa bi ilmin, dan kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Wal ilmu ma qama alaihi dalil, dan yang namanya ilmu adalah yang tegak padanya dalil-dalil. Wan nafi', minhu ma ja'a bihi ar-rasul. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad yakunu ilmun min ghairi ar-rasul, lakin fil umuri dunyawiyah. Tapi bisa pula ada ilmu yang bukan dari Rasul, tetapi itu ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu dunia bisa jadi. Ilmu jahit-menjahit. Ya belajar dari simpulan. Nah, tetapi kalau ilmu din, dari Rasulullah SAW. Lakin fil umuri dunyawiyah, mungkin bukan dari Rasul. Mithl tib, seperti kedokteran. Wal hisab, hitung-menghitung. Wal falaha, pertanian. Wa amal umurul ilahiyah, adapun urusan-urusan agama, urusan ketuhanan, urusan ilah, wal ma'arif ad-diniyah, atau pengetahuan-pengetahuan agama, din, maka ilmunya hanya dari Allah melalui Rasulullah SAW. Fahadihil ilm fiha ma ukhidha 'anil rasul. Maka ilmu tentang agama adalah ilmu yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la min ghairihi, tidak diambil dari yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qul inna a'udzu, demikian kesimpulan terakhir dari ucapan beliau Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi ketika mensyarah ucapan Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullahu ta'ala. Kalimat berikutnya adalah ucapan Abu Ja'far Ath-Thahawi, wala tathbut qadamul Islam illa 'ala dhahri taslimi wal istislam. Maka kata Abu Ja'far Ath-Thahawi, tidak akan kokoh kaki keislaman kecuali di atas pondasi taslim wal istislam. Taslim, tunduk. Istislam, menyerah, pasrah. Pondasi keislaman enggak akan kokoh. Kaki-kaki keislaman kita enggak akan kokoh, sabit, kecuali dengan pondasi taslim wal istislam. Kalau enggak ada taslim, enggak ada ketundukan, enggak pasrah, enggak tunduk pada kata Allah, kata Rasul, maka nanti bangunan keislamannya akan runtuh. Bangunan keislamannya akan runtuh alias kafir. Ujung-ujungnya dia keluar dari agama, ujung-ujungnya dia yakhruj minad din, kama kharaja sahmun minar ramiyah, akan keluar seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Masuk dengan asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam, keluar dengan menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Masuk Islam dari satu sisi, asyhadu an la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah, keluar lagi dengan kalimat bahwa Allah tidak memiliki sifat apapun. Kalau Allah memiliki sifat, nanti seperti makhluk, mustahil katanya. Berarti na'udzubillah, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Seperti keluarnya anak apalah, panah dari buruannya. Kaidah yang kedua ini, atau kaidah yang disebutkan oleh Abu Ja'far dalam matannya, akan dibahas pula insyaAllah secara ringkas oleh beliau rahimahullah. Kita akan baca pada kajian mendatang biidznillah ta'ala. Bahwa kaki keislaman gak akan kokoh tanpa taslim, ketundukan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakum hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.